بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب kita masuk hadis yang berikutnya. قال المؤلف عفى الله عنه لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. Judul ini dari bait syair yang ma'ruf. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. Jangan kamu melarang orang dari satu akhlak, satu perangai, sementara kamu yang melakukannya. Sementara kamu yang melakukannya. Dan ini penting bagi seorang murabbi. Ketika dia mentarbiyah, dia hanya tidak mentarbiyah anak-anak tersebut dengan materi, dengan pelajaran, tapi juga dengan praktek. Sebab yang namanya murid-murid, mereka akan perhatikan gurunya. Apakah sejalan ucapannya dengan perbuatannya? Jangan sampai seorang guru dia melarang muridnya untuk melakukan satu perangai yang tidak baik, ternyata murid-muridnya melihat gurunya melakukan hal yang demikian. Dia melarang muridnya berdusta, namun muridnya mendapati bahwa lah, ini guru saya pun suka berdusta. Nah, gurunya melarang muridnya untuk berperangai buruk, dia melihat gurunya demikian. Sehingga ini ma'asyiral rahimakumullah, pada hakikatnya adalah merupakan hal yang tidak mendidik. Oleh karena itu, tarbiyah dengan pendidikan, demikian pula dengan praktek. Ya, sebab yang namanya guru, dia akan selalu berinteraksi dengan murid-murid, orang tua selalu berinteraksi dengan anak-anak, sehingga anak-anak tersebut akan selalu mencontoh. Yang namanya anak, mereka perhatian dan banyak bertanya. Ya, kenapa kok fulan begini-begini, dia mengatakan kemarin seperti ini, kok dia melakukan hal yang seperti ini. Pertanyaan itu ya tidak jarang muncul dari seorang anak ketika dia melihat orang tuanya secara zahir kok menyelisihi dari apa yang pernah dia ucapkan, atau gurunya demikian pula. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting sekali pendidikan, bukan hanya dengan pelajaran di dalam kelas, namun yang terpenting di sini adalah al-adab. Apa yang mereka saksikan dari guru-guru mereka ketika mereka berada di luar ruangan, bagaimana perangainya, bagaimana akhlaknya. Dan hendaknya seorang murabbi dan murabbiah juga memperhatikan hal ini. Pelihara adab. Jangan sampai terlihat di hadapan murid-muridnya sesuatu yang mereka tidak inginkan, yang mereka menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang bertentangan antara ucapan seorang guru dengan perbuatannya. Dan di sini disebutkan dua hadis. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man qala li sabiyyin ta'ala haka, barang siapa yang mengatakan kepada sabi, kepada seorang anak, ta'al kemari kamu, Ta'al ini apa ini? Ta'al. Isim kah, huruf kah, fi'il kah? Hah? Hah? Ta'al. Ta'al. Kaif? Isim fi'il amr. Maknahu? Kaif? Lah, maksudnya isim fi'il amr itu biasanya ada maknanya dalam fi'il amr. Uf, maknahu ish? Tadajjur. Yani ada maknanya. Ta'ad, isim fi'il amr, maknahu. Kene sampean. Hah? Ah, jangan. Ah, anda. Ah, Ali. Kaif? Kaif ya akhi? Had. Had. Kaif haluk? Khair. Anta sahi, mustayqidh, la na'im. Allahul musta'an. Anta darasta tuhfah? Darasta al-kawakib? Darasta al-qatar? Wasat? Awal, hah? Wasat, oh, خلاص, jawazt, hah? Ta'al, kaif? Fi'il madhi, na'am? Fi'il madhi atau isim fi'il madhi? Hah? Fi'il madhi, maknahu ish? ايش معنى في اللغه الاندونيسيه كماري فعل ماضي كيف هذا كماري هذا فعل ماضي ها عندك يا شيخ هل انت ها لكم تكأكأتم كتكأكئكم عندك كيف الأمر دليل أيوة دليل على أنه فعل الأمر أيوة كيف نقول أيوة وقبوله المخاطبة شيخ تعالي هاتي هذا في القدر في الكواكب ها فعل امر طيب دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبه ومنه هاتي وتعال ها انت معي يا علي ما درست هذا إذن يحتاج إلى مراجعة. نعم. تعالى. طيب. هذا فعل أمر. تعالوا. تعالي. سامع seperti هاتي. هاتوا برهانكم. من قال لصبي تعالى. Ya. Man qala li sabiyyin ta'ala. I'rab ta'ala. Lama ini enggak pernah i'rab. Hmm? Fi'il madhi, masyaallah. Ana qulna fi'il amr antum fi'il madhi. فعل ايش فعل امر مبني على الفتح نيابه ها الآن ما شاء الله تركت القواعد وأتيت بعقولك. ها عندك يا أخي تعالى ambil contoh yang lain, fi'il amr mabni ala al-fath. Ha عندك حذف حرف العلة. نعم يا اخي مبني على الفتح اين هذا؟ اين انت؟ اين ذهبت؟ من قال لصبي تعالى, siapa yang mengatakan pada anak kecil kemari. Haka, nah ini haka lagi nih. Haka, asalnya ini ha dan ka di situ adalah kaful khitab, kaf lil khitab, dan ha ini adalah isim fi'il amr bima'na khudh. Ha itu ada tiga keadaan, ada tiga makna. Naam, yang pertama ha isim fi'il amr bima'na khudh. Nah, dan ini tergantung siapa yang dihadapi. Sama seperti dzalika. Kalau di hadapan satu orang dzalika. Kalau wanita dzaliki. Kalau dua orang dzalikuma. Kalau banyak dzalikum. Kalau muannats banyak dzalikunna. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ. Maka kaf di situ adalah khitab. Lil khitab. Maka demikian pula di sini. Ha. Ha ka. Ha ki. Ha kuma. Ha kum. Ha kunna. Al-kaf lil khitab. Ini bermakna khudh. Dan ini ada dua lughah. Bisa dengan ha bil qasr wa yajuzu bil mad. Ha a. Tanpa kaful khitab. Ha a. Kalau satu mudzakkar mukhatab. Kalau muannats ha i. Kalau muthanna ha umma. Kalau jamak ha um ha unna. Ha um ha unna. Nah. Ini dua-duanya bisa. Dan di sini dalam hadis ini disebut ha bil qasr. Ditambah dengan kaful khitab. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ha dhamir muannas. Kitabuha, qalamuha, baituha. Yang ketiga, ha harfut tanbih. Harfut tanbih. Dan harfut tanbih ini bisa masuk ketiga keadaan. Yang pertama, dia masuk ke isim isyarah. Hadza, haula. Nah, yang pertama, yang kedua, dia masuk ke dhamir ar-rafa' al-maqrun bil-isyarah. Dhamir yang dirafa' yang bergandengan dengan isyarah, isim isyarah. Nah, ha antum. Antum dhamir rafa', Ha antum ulai. Nah. Ha antum ulai. Hadis ini dia masuk ke dhamir ar-rafa' litambih al-maqrun bismil isyarah. Al-maqrun bil isyarah. Paham ya ikhwan? Ada juga yang mengatakan bahwa ha antum ula ini sebenarnya antum ha ula. Ada yang mengatakan demikian. Namun ini dibantah oleh ahli bahasa, ahli nahwu, bahwa ha ini memang berbarengan dengan antum, bukan ha yang didahulukan yang sebenarnya ha antum ula'i. Tidak, tapi ini ha memang masuknya ke antum, bukan ke ula. Dengan dalil apa? Dengan dalil firman Allah yang lain. Ha antum ha ula'i. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Maka di sini dia masuk. Masuk ke dhamir rafa' ha antum. Juga masuk ke isim isyarah. Haula'i. Ha antum haula'i. Menunjukkan bahwa ha di sini dia masuknya ke dhamir ar-rafa' litambih. Yang ketiga, dia masuk ke lafzul jalalah dalam bersumpah apabila huruf sumpah itu dihapus. Apabila huruf sumpah dihapus. Seperti misalnya seorang mengatakan Hallahi. Hallahi. Hahuna. Litambih. Nah. Ya. Sebagaimana dia juga bisa masuk ke an-nida. Masuk ke nida. Ya ayyuha. Ya ayyuhar rajul. Nah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah. Jadi ini berarti empat keadaan. Empat keadaan dari harfu tanbih. Nah. Kita kembali kepada yang disebutkan. Haka. Man qala li sabiyin ta'ala haka. Siapa yang mengatakan pada seorang anak, kemari, ambil ini. Thumma lam yu'tihi fahiya kadzbah. Kemudian dia tidak memberikan kepada anak tersebut, maka ini merupakan kedustaan. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Dalam silsilah sahihah pada nomor hadis 748. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah sami'ahu yaqul, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Panjang ini nantilah insyaallah. Ya. Meskipun maknanya mirip dengan hadis Abu Hurairah. Walhasil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita pentingnya mengajarkan kejujuran kepada anak-anak tersebut. Ajarkan kejujuran dengan pendidikan, demikian pula dengan perbuatan. Dengan pendidikan dan dengan praktek yang langsung dilihat oleh anak tersebut. Terkadang sebagian orang tua, sebagian guru, subhanallah, ya, menakut-nakuti anaknya dengan hal-hal yang tidak ada wujudnya. Bahkan justru khawatir hal-hal yang seperti ini akan menyebabkan rusaknya akidah seorang anak. Ya, nah, jangan ke situ, nanti kamu dimakan popok katanya. Ah, popok parakang. Nah, apa kalau Jawa itu gendruwo gitulah. Nah, jangan kamu nanti digigit gendruwo, nanti di ambil sama apa? Selain gendro apa? Kuntilanak. Nah, takut-takuti. Ya. Sehingga akidah anak ini jadi lemah gitu. Tidak malah diajari tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun dia hendak melarang dari suatu, larang dengan suatu dengan kondisi yang ada wujudnya. Nah, yang ada hakikatnya. Nah. Adapun menakut-nakuti anak-anak dengan hal-hal yang tidak ada hakikatnya sehingga menyebabkan anak tersebut ketakutan dengan hal-hal yang mereka sendiri tidak melihatnya. Nah, hilang ya rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu syaitan yang menakut-nakuti walinya. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat indah sekali apa yang menjadi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujah. Idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah. Nah, masyaallah yang seperti ini diajarkan kepada anak bermanfaat, menguatkan akidah mereka. Mengokohkan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi semangat kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini akhwan, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. هكذا أقسام. قال المؤلف حفظه الله تعالى المسألة الرابعة أقسام النسخ. pembagian نسخ. للنسخ تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. أدب الناسخ منسوخ memiliki beberapa pembagian yang berbilang dan tinjauan yang berbeda-beda. وَبَيَانُ ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي. Penjelasan sebagai berikut. أَوَّلًا يَنْقَسِمُ النَّسْخُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ. النسخ terbagi menjadi tiga. نسخ الأخف بالأثقل ونسخ الأثقل بالأخف ونسخ المساوي بالمساوي. Ini sudah kita jelaskan. وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّمْثِيلِ لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ وَبَيَانُ الْحِكْمَةِ فِي الْكُلِّ. Telah berlalu penyebutan contoh dari pembagian-pembagian ini. Apa naskhul akhaf bil atqal? Kaif? Al-ghazwah min al-akhaf ila al-atqal. Naskhul akhaf bil atqal. ما معنى النسخ الأخف بالأثقل؟ ها. ها. نعم. منذ أن كنت في المجلس كنت نائما. ها. نسخ الأثقل بالأخف. نسخ الأثقل بالأخف. ها. كيف؟ مشاورة في المصابرة. نعم. إياكم منكم 20 صابر يغلبوا 200. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم. نسخ المساوي بالمساوي. نعم استقبال القبلة تحويل القبلة. ثانيا ينقسم النسخ بالنظر إلى وقته إلى نسخ بعد التمكن من الفعل. ناسخ منسوخ ditinjau dari waktunya terbagi menjadi dua. النسخ بعد التمكن من الفعل setelah dilakukan suatu perbuatan kemudian dihapus. Wa hadha huwa al-ghalibu fil ahkamil mansukha. Dan ini yang banyak pada hukum-hukum mansukh sudah pernah dilakukan kemudian dihapus. Kastiqbali Baitul Maqdis wa iddatin mutawaffa anha zawjuha haulan kamilan. Sudah dijelaskan. Dan yang kedua, wa ila nasqin qabla at-tamakkun min al-fi'l. Dan nasikh mansukh dihapusnya satu hukum sebelum sempat dilakukannya perbuatan tersebut. Ka qissati Ibrahim alaihi salatu wassalam wa amrihi bi dhibhi waladihi. Ya, perintahkan untuk menyembelih anaknya namun belum sempat dilakukan diganti dengan yang lain. Wa qad taqaddama bayan madhhab as-salaf fi hadhihi al-mas'alah wa ma'khadhuhum fi dhalik. Ya. Naam, sebab yang menjadi tujuan dalam hal yang seperti ini bukan fi'ilnya, bukan melakukan, mewujudkan satu perbuatan tersebut. Namun hikmahnya adalah al-ibtila', al-imtihan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan. Thalithan yang qasimun nasqu bin nazar ila badalihi ila qismain. An-nasikh mansukh ditinjau dari badal, penggantinya. Maka terbagi menjadi dua. Naskhun ila ghairi badal. Wa naskhun ila badal. Jadi. Ya, terbagi menjadi dua pula. Naskhun ila ghairi badal. Dan naskhun ila badal. Naskhun ila badal. Maksudnya naskhun ila badal. Dihapusnya satu hukum. Dan ada penggantinya. Itu makna naskhun ila badal. Dihapusnya satu hukum dan ada hukum penggantinya. Nah, kalau ini jelas, ya, disepakati para ulama, tidak ada khilaf dalam hal ini. Sebelumnya hukumnya menghadap Baitul Maqdis. Dihapus, penggantinya apa? Menghadap Ka'bah. Sebelumnya hukumnya musabarah, qital, 1:10. Mansukh. Penggantinya apa? 1:2. Dan seterusnya. Ini namanya naskhun ila badal. Sepakat para ulama bahwa ini jelas ada. Nah, yang menjadi khilaf naskhun ila ghairi badal. Ada enggak hukum yang terhapus? Penggantinya enggak ada. Hukumnya terhapus tapi enggak ada penggantinya. Nah. Paham? Makanya di sini kata beliau indal qa'ili nabihi, bagi mereka yang berpendapat adanya. Sebab ini masalah khilafiyah. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum penggantinya tidak ada? Penggantinya enggak ada. Nah. Naskhun ila ghairi badal indal qa'ili nabihi wa naskhun ila badal. Sekarang beliau beri contoh. Ya, naskhun ila badal. Kanaskh istiqbal Baitul Maqdis bi istiqbal Baitillahil Haram. Dihapusnya hukum menghadap Baitul Maqdis menuju ke Baitullahil Haram. Fa hadha al-qism muttafaqun alayhi bainal ulama. Adapun jenis ini disepakati para ulama, tidak ada khilaf bahwa ini ada. Wa huwa al-muwafiq li qawlihi ta'ala: "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apa yang kami hapus dari ayat atau yang kami membuatnya lupa, kami akan mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Fal ayatu tadullu dalalatan sharihatan ala anna an-naskha la budda fihi min al-badal. Ayat ini menunjukkan dengan penunjukan yang jelas bahwa dihukum dihapusnya satu hukum harus ada pengganti. Ya, yang lebih baik atau yang semisal. Idza anna Allah wa'ada annahu la budda lil mansukhi min badalin mumathilin aw khairin. Sebab Allah telah menjanjikan bahwa hukum yang dihapus harus ada pengganti yang semisal atau lebih baik. Fala yazalul mu'minuna fi ni'matin min Allah la tanqusu bal tazidu. Maka kaum mukminin mereka senantiasa berada dalam kenikmatan dari Allah, tidak berkurang dan tidak bertambah. Fa innahu idza ata bi khairin minha zadat an-ni'mah. Sebab ketika Allah mendatangkan yang lebih baik darinya, maka semakin bertambah pula kenikmatan itu. Wa idza ata bi mithliha kanat an-ni'matu baqiyah. Kalau Allah mendatangkan yang semisalnya, maka nikmat tetap ada. Ya, sehingga pendapat ini mengatakan bahwa tidak mungkin ada yang disebut naskhun ila ghairi badal berdasarkan ayat ini. Karena kalau ada yang dihapus, mesti ada penggantinya. Penggantinya lebih baik atau yang semisalnya. Wa mutaba'atun li hadhihi al-ayati dhahaba ba'du ahli sunnati ila anna naskha la yakunu illa ila badalin. Maka dalam hal mengikuti ayat ini, sebagian ulama ahlus sunnah mereka berpendapat bahwa hukum yang dihapus tidak mungkin melainkan pasti ada penggantinya. Ya, pasti ada penggantinya. Ini disebutkan ucapan Al-Amudi, madhabul jami' jawazu naskhi hukmil khitab la ila badal. Khilafan li ba'dhi syudzudz. Bahwa madhab seluruhnya bolehnya terhapus hukum khitab tidak kepada pengganti, ya, la ila badal khilafan li ba'dhi syudzudz. Wa qad wafaqa al-khatib al-Baghdadi wa ibn Qudamah wa ibn Najjar al-Futuhi min ahli sunnah madhhab jumhur al-usuliyyin. Naam, nanti akan dijelaskan bahwa khilaf lafzi. Naam, wa dhahaba jumhur al-usuliyyin, ini yang disebutkan oleh Al-Amudi. Wa dhahaba jumhur al-usuliyyin. Ya, bahkan disebutkan Al-Amudi madhabul jami', madhab seluruhnya. Ya. Yang memungkinkan adanya. Bahkan menganggap yang mengatakan tidak itu syudzudz, li ba'd syudzudz. Ila anna an-naskha qad yakunu ila ghairi badal. Bahwa hukum yang dihapus boleh jadi tidak ada penggantinya. Boleh jadi tidak ada penggantinya. Wa masalu lidzalik bi naskhi wujubi taqdimi shadaqah baina yaday al-munajah. Mereka beri contoh, ya. Dihapusnya kewajiban mendahulukan sedekah sebelum berbisik-bisik di hadapan Rasulullah, maksudnya curhat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Nah, maka faqaddimu, perintahkan shadaqah dulu baru munajat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin disampaikan apa? Nah. Ya. Walhasil banyak sekali pendapat ahlu tafsir dalam hal ini, di antaranya ada yang menyebutkan bahwa ketika itu banyak sekali sahabat yang selalu datang kepada Rasulullah curhat ini. Akhirnya Rasulullah kewalahan menghadapi para sahabat. Akhirnya ditetapkan hukum mau datang kepada Rasul, ya, mau curhat kepada Rasul, nah, sedekah dulu. Akhirnya tertahan, wah ini gak bawa duit. Naam. Gak bisa, nah, yang bawa duit aja yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Namun akhirnya hukum ini terhapus dengan ayat yang berikutnya, asyfaqtum an tuqaddimu baina yadayna juwakum shadaqat fa illam taf'alu fataba Allahu alaikum. Hah? Fa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'u Allah wa rasulahu. Nah, maka ayat ini menghapus hukum sebelumnya. Yang tadi perintahkan sedekah menjadi tidak ada kewajiban bersedekah. Menjadi tidak ada kewajiban. Kata mereka, ini hukum yang tadi diperintahkan bersedekah dihapus, penggantinya enggak ada. Enggak ada penggantinya. Hukum barunya enggak ada. Nah. Hukum barunya tidak ada. Dalam artinya apa? Kembali kepada al-bara'atul asliyah, yaitu tidak wajib. Yaitu tidak wajib. Oleh karena itu, di sini beliau akan menjelaskan bahwa pada akhirnya ini masalah khilaf lafzi. Nah, khilaf lafzi. Nah, karena apa? Mereka yang berpendapat bahwa tidak ada naskhun ila ghairi badal, itu tidak ada. Kata mereka, ayat ini bukan dalil bagi mereka. Bukan hujjah bagi mereka. Ayat ini hujjah bagi kami. Ya. yang tadi diperintahkan bersedekah menjadi tidak wajib, tidak wajib itulah gantinya. Hah? Tidak wajib bersedekah, itulah hukum gantinya, itu lebih baik. Atau yang semisal ya. Mereka yang mengatakan ada naskhun ila ghairi badal, mereka mengatakan ini enggak ada hukum gantinya. Jadi itu aja permasalahannya. Yang jelas semuanya berkesimpulan bahwa tidak ada kewajiban lagi bersedekah sebelum berbisik-bisik atau sebelum berdialog bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat mereka. Jadi enggak jadi masalah mau dibilang badal ya. Karena mereka yang mengatakan naskhun ila ghairi badal, maksud mereka itu badal adalah hukum yang baru yang tidak kembali kepada al-bara'atul asliyah. Paham tuh? Nah, sementara pendapat yang mengatakan tidak ada naskhun ila ghairi badal, karena mereka mengatakan bahwa kembali kepada al-bara'atul asliyah itu pun badal. Itu juga badal. Naskhun ila badal juga. Badal, badalnya yang mana? Kembali ke al-bara'atul asliyah. Itu juga badal. Jadi, ya, ini saja letak pertulisannya. Meskipun, ya, dari sisi at-ta'adduq ma'al ayah, kalau kita beradab bersama dengan ayat, sebaiknya kita tidak berpendapat naskhun ila ghairi badal itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha, maka ada badalnya. Paham tuh? Jadi ini permasalahan, permasalahan bahwa Allah mengatakan pasti ada penggantinya. Lebih baik atau yang semisal. Apakah pengganti itu hukum yang baru ataukah pengganti itu kembali kepada al-bara'atul asliyah, yang jelas itulah gantinya. Yang jelas itu adalah pengganti dari hukum sebelumnya. والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اللفظ دون الحقيقة. Maka yang nampak bahwa perselisihan dalam permasalahan ini kembali kepada lafaz saja, bukan kepada hakikatnya. Karena secara hakiki tidak ada khilaf. Nah, namun ya itu tadi seperti yang kita sebutkan, ya, bahwa ayat menyebutkan demikian, maka hendaknya kita beradab bersama dengan ayat tersebut. Nah, bersama dengan ayat wallahu taala alam bisawab, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.